Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih pada syarah wa idza ibtulia sabara. Apabila diuji dia bersabar. Syekh menyebutkan, yani Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Barang siapa ridha, maka dia dapat ridha Allah. Barang siapa marah, geram, ya, maka balasannya adalah murka Allah SWT atasnya. Nah, kemudian hadis berikutnya yang beliau sebutkan, wa a'dhamu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Manusia yang paling besar ujiannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah para nabi, karena mereka paling tinggi tingkat keimanannya, sehingga ujiannya pun paling besar. Ya. Thummal amthalu, kemudian yang mendekati keimanan mereka. Thummal amthalu fal amthalu, kemudian yang mendekati keimanan mereka. Begitu. Ya, semakin kuat keimanan, maka semakin kuat ujiannya, semakin lemah iman, semakin lemah ujiannya. Itu maksud dari hadis. Ya. Nah, hadis ini adalah potongan, ya. Potongan, yakni qita'ah, artinya potongan dari hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albani dan muridnya, yaitu Syekhuna Al-Wadi'i, Syekhuna Al-Wadi'i. Baik. Utliya ar-rusul, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ubtilia ar-rusul, berdasarkan hadis ini, ya, para rasul diuji, wabtulia as-siddiqun, para siddiq diuji, wabtulia as-syuhada'u, para syahid, mati syahid diuji dalam kehidupan mereka, ya, sebelum mati syahid, wabtulia ibadullahil mu'minun, dan hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang soleh, mereka diuji. Nah, kita tahu, ya, tingkatan-tingkatan keimanan yang disebutkan dalam ayat wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin asy-syuhada'i as-solihin hasuna ulaika rafiqa, yaitu para nabi dan rasul, ya. Rasul lebih tinggi dari nabi. Nah, menjadi para nabi dan rasul. Kemudian as-siddiqun, as-syuhada, as-solihun. Nah, ini semua disebutkan oleh Syekh di sini. Mereka semua diuji. Nah, siapa yang paling besar ujiannya di antara empat golongan itu? Ya, nabi, rasul, para nabi dan rasul, para siddiq, para syahid, para orang soleh. Yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal fa amsal. Kemudian yang paling mendekati, yang kemudian paling mendekati. Nah, jadi besar kecilnya ujian tergantung besar kecilnya tingkat keimanan. Nah, lakinnahum sabaru, lakinnahum sabaru, tanda mereka bersabar, bersabar mereka. Ammal munafiqu, adapun seorang munafik, faqad qala Allahu fihi, maka sungguh Allah Ta'ala telah berfirman tentang seorang munafik dalam ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat 11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ يَعْنِي طَرْف يعني طرف نعم يعني طرف ومن الناس من يعبد الله على حرف di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi ya di pinggir nah harf di sini harf harf yani طرف yani tepi, pinggir. Tidak masuk ke tengah, artinya apa? Imannya lemah. Nah. Tidak seperti orang beriman yang sempurna keikhlasannya. Ya. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Adapun ini, ya begitulah. Asal-asalan, ya, asal-asalan gitu. Asal-asalan. Nah, jadi ibaratkan dia di tepi, di pinggir. Tidak masuk ke tengah. Maka yang seperti ini keadaannya, ya, gampang lepaskan dari agama, karena dia di pinggir, tidak masuk ke tengah, jadi tidak mendalam begitu. Nah, tidak mendalam, dia hanya di pinggiran saja. Di pinggiran ya, ada ujian sudah, karena dia sudah di tepi memang. Nah, asal-asalan jadi tersingkir dia. Akhirnya dia lepas agamanya. Nah, dia memang di tepi. Beda yang memang kuat imannya, yang benar-benar beriman, sempurna keikhlasannya, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Dia di tengah, mendalam. Ya, mendalam agamanya, ibadahnya. Ya, maka ini ujian yang datang, ya, tidak gampang untuk menggeser dia, kan? Tidak gampang untuk menggeser dia. Dia sulit untuk digeser ke pinggir untuk kemudian keluar dari Islam. Karena dia di tengah. Adapun ini dia di pinggir, sedikit bergeser keluar sudah. Begitu. Ya, fa in asabahu khairun itu ma'an nabi. Rinciannya, ya. Apabila dia dapat kebaikan, maka hatinya tenang. Tenang, dia tetap lanjut ibadahnya, ya. Wa in asabathu fitnatun. Nah. Dan apabila dia terkena fitnah, di sini dia datang ujian sedikit, in qalaba ala wajhihi. Dia berbalik di atas wajahnya, yakni murtad. In qalaba ala wajhihi, yakni berbalik. Nah. Membalik wajahnya, in qalaba ala wajhihi artinya apa? In qalaba ala wajhihi, dia membalik wajahnya. Dia membalik wajahnya. Jadi dia membalik arah, ya, agamanya. Yang tadinya mengarah ke Islam, dia balik, tinggalkan dia belakang Islam, dia murtad keluar. Itu makna inqalab ala wajih. Dan tadi karena dia memang sudah di tepi, karena dia tidak masuk ke tengah, tidak mendalam. Jadi sedikit ujian, berbalik, murtad, khasirat dunia wal akhirah, rugilah dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Sallallahu salamu alafiyah. Nah, oleh karena itu kita didoakan semoga kita termasuk dari kalangan orang yang idabtulia sabar. Nah, hakikat seseorang itu, ya, akan tampak ketika dia dapat ujian. Bagaimana hakikat keimanan dia sebenarnya? Bagaimana keikhlasan dia sebenarnya? Ketika diterpa ujian. Nah. Jadi yang memang hakikatnya seperti ini, memang tidak mendalam agamanya, tidak sepenuh hati, ya, hanya asal-asalan beragama, beribadah, hanya di tepi, di pinggir, ya, seperti orang munafik. Nah, orang munafik yang memang tidak punya keimanan, hanya pura-pura saja, kan. Nah, ya, dia memang tidak mau masuk ke dalam, dia hanya berlindung, nah, bertameng dengan Islam. Makanya dia asal ada di pinggir. Orang sholat ikut sholat, ya, sambil malas-malasan. Orang berzakat, ya, ikut berzakat dalam keadaan berat, tidak suka. Nah, berzikir, ya, ikut berzikir sedikit-sedikit, gitu kan? Ikut berzikir sedikit. Nah, la yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Asal-asalan, asal. Yang penting ada di tepi dia, bertameng saja. Nah, ya, ketika ada ujian kelihatan kemunafikannya. Ketika tidak ada apa-apa sih, ya, dia di barisan kaum muslimin. Nah, ketika ada ujian kelihatan, kelihatan kemunafikannya. Nah, tayyib murtad khasraddun al-akhirah dalika rukhsah. Nah, di sini Syekh mengatakan, ya, adapun al-munafik, artinya ayat ini, ya, tentang orang munafik. Seperti itu keadaannya. Tayyib. Fad-dunya laysat daiman. Dunia itu tidak selamanya. Diingatkan kita oleh Syekh. Dunia itu tidak selamanya. Dunia itu fana. Nah, dunia, ya, ribuan tahun panjangnya, tapi kita, umur kita berapa lama? Ribuannya ini ratusan ribu lah, oh, ya, panjang. Nah, kalau dihitung dari Adam sampai sekarang, ya, sudah lama sekali, kan. Nah, itu pun tidak ada apa-apanya dibanding akhirat, karena bagaimanapun juga dunianya akan berakhir. Namun binisbatilana, binisbatikulli wahidin minna, masing-masing, kaitannya masing-masing kita, ya, kita berapa lama di dunia. Nah, kisarannya antara 60-70 tahun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun lebih dari 70 berapa? Coba 80, 90, 100, satu abad. Nah, tidak akan bisa kekal di dunia. Tidak ada. Mesti berakhir. Tayyib na'iman. Tayyib tidak. Dunia itu yang dijalani, ya, yang dijelaskan Syekh sekarang, laisat daiman na'iman, tidak selamanya kenikmatan. Nah, ta'watarofan, tidak selamanya kemewahan. Wa maladdatin, dan tidak selamanya kelezatan-kelezatan. Wa sururan, tidak selamanya kegembiraan. Wa nasran, tidak selamanya, ya, pertolongan. Jadi tidak selamanya nikmat yang kita rasakan dalam hidup yang sebentar ini tadi. Itu tadi gambarannya 60 tahun, 70 tahun atau lebih. Tidak selamanya nikmat itu. Tidak selamanya mewah, tidak selamanya kelezatan, tidak selamanya gembira. Tidak selamanya kita ditolong. Ya. Laisat daiman hakada, tidak selamanya demikian. Jadi kehidupan itu tidak satu warna. Tidak satu warna. Nah, nikmat, bahagia terus, ya, kelezatan terus, gembira terus, ya, tidak seperti itu. Allahu yudawiluha baina ibad. Allahu yudawiluha baina ibad. Allah, ya, mengatur, ya, kehidupan dunia itu, ya, bergonta-ganti di antara hamba-hambanya. Nah, terkadang nikmat, terkadang musibah, terkadang kegembiraan, terkadang kesedihan, terkadang ditolong, terkadang tidak ditolong. Nah, terkadang menang, terkadang kalah, begitulah. Yudawil bainal ibad, Allah memutarnya di antara hamba-hambanya silih berganti. Naam. As-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat, mereka adalah umat yang terbaik. Mada jaro alaihim, apa yang terjadi pada mereka, atas mereka, minal ibtilai wal imtihan, dari ujian yang datang dari Allah SWT. Ujian apa yang menimpa mereka? Kita baca sejarah tarikh as-sahabah, ya, sejarah sahabat, kehidupan sahabat, sirah Nabi SAW bersama sahabatnya, kita akan lihat tampak jelas luar biasa ujiannya mereka. Ya, baik. Bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, terkadang menang, terkadang kalah dalam peperangan. Berapa sahabat yang mati terbunuh di medan jihad, menjadi syuhada, terpilih sebagai syuhada. Nah, meskipun pada akhirnya kemenangan diraih oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nah, perjuangan silih berganti. Qala ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Surat Al-Imran ayat 140. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu, nudawiluha bainan nas, ya, kami putar silih berganti antara manusia, ya, di antara mereka, terkadang menang, terkadang kalah. Itulah, terkadang Nabi dan sahabat menang, terkadang kalah. Meskipun pada ujungnya, pada akhirnya, ya, kemenangan di tangan kaum muslimin. Faliwaptin al-abdu nafsahu. Maka hendaknya seorang hamba menyiapkan dirinya. Annahu idza btuliya, bahwasanya apabila dia diuji, ya, fa inna hadha laysa khassan bihi, maka sesungguhnya ini tidak khusus dengannya. Nah, fahadha sabaqa li awliya'illah, fahadha sabaqa, maka ujian ini, hadhal ibtila, ujian ini sabaqa, telah berlalu, li awliya'illahi, pada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah lepas dari ujian. Ya. Fayuwatinu nafsahu, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya. Ya. Wa yasbiru, dan bersabar. Wa yantadirul faraja minallahi ta'ala. Dan menunggu, menanti datangnya al-faraj, ya, jalan keluar. Naam, beri makhraj, solusi oleh Allah SWT. Setelah kesulitan diberi kemudahan oleh Allah, ba'dal usri yusra. Naam, ba'dal karb al-faraj. Naam, setelah kesulitan, bahaya datang, ya, pertolongan, kemudahan. Wal'aqibatu lilmuttaqin, dan hasil akhir, akibat, ya, akhir yang didapatkan, ya, manisnya untuk orang-orang yang bertakwa. Tayyib, dunia dan akhirat. Qala wa idza aznaba istaghfara, dan kita didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata masuk kepada orang-orang yang apabila berdosa, terjerumus dalam dosa, istighfar, segera beristighfar, segera bertaubat. Amman alladhi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hadha shaqiyyun wa 'iyadu billah. Adapun orang yang idza aznaba, apabila dia terjerumus dalam dosa, la yastaghfiru, dia tidak beristighfar, tidak bertaubat, wa yastazidu min adh-dhunub, dan dia menambah, ya, dari dosa-dosa yang ada, dia tambah lagi dosanya. Tidak ada kesadaran, tidak ada taubat, tidak ada istighfar. Ya, fahada syaqiyun. Maka ini, orang yang seperti ini syaqi, celaka. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah SWT. Nah, as-sa'id, orang yang beruntung, ya, orang yang idza adnaba istaghfara, jika dia berdosa, dia segera beristighfar, dia segera bertobat. Nah, menyadari kesalahannya, berusaha memperbaiki. Sebagaimana halnya idza tuliya sabara, jika diuji dia sabar, wa idza utiya syakar. Ya. Lakinil 'abdu, lakinil abdul mu'minu, akan tetapi seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dhanbun, setiap kali sadara minhu muncul darinya dhanbun, satu dosa, badara bittaubati, dia segera bertobat. Muncul satu dosa, langsung dia sadari, segera bertobat, segera istighfar. Muncul suatu dosa, segera bertobat, segera beristighfar. Begitu. Itulah orang yang beriman. Ya. Segera menyadari. Bukan biasa-biasa saja, santai-santai saja. Ka'an lam yakun, seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan dia terus saja dengan dosa itu. Nah, semakin diseret oleh syaitan. Nah, semakin dijerumuskan. Ya, karena dengan suatu dosa yang dilakukan itu iman melemah. Iman melemah. Sehingga semakin ya, semakin mudah untuk digoda oleh syaitan dan semakin terseret oleh hawa nafsu untuk melakukan dosa yang berikutnya. Bahkan semakin bisa semakin bertambah besar. Begitu. Nah, sampai pada target inti yang diinginkan oleh syaitan, yaitu dimurtadkan. Nah, beda dengan seseorang yang terjun dalam suatu dosa, itu jelas kelemahan iman, tapi jika dia segera istighfar, bertobat, bisa kembali. Nah, bisa kembali. Kemudian dia iringi dengan, imbangi dengan ketaatan, maka akan menguat kembali imannya. Begitu. Jadi dia terjerumus, melemah imannya, dia sadari, dia angkat kembali dirinya. Gitu. Kuat lagi imannya dengan tobat, dengan ketaatan. Nah, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, ya, orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahishah, perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, fahishah, perbuatan keji, ini dosanya besar, keji tingkatannya, baik, aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka dengan dosa, ya, meskipun tingkatannya bukan fahishah, ya, dzakarullah, mereka mengingat Allah, mereka sadar, merasa bersalah, fastaghfiru lidzunubihim, lantas mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Itu, ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, innama taubatu 'ala alladziina ya'maluuna as-su'a bijahalatin tsumma yatuubuuna min qariib. Nah, taubat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taubat digambarkan di ayat ini An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat itu, taubat kepada Allah itu hanyalah lilladzina, bagi orang-orang yang ya'maluna su'a, mereka mengerjakan suatu kejelekan, bijahalah, lantaran jahalah, lantaran kebodohannya, kedunguannya, ya, kedunguannya menerjang dosa itu dalam keadaan dia tahu bahwa itu tidak boleh, tapi dia tidak bisa menahan diri, ya, tidak bisa menyabarkan dirinya. Nah, ceroboh sehingga terjerumus dalam dosa itu. Thumma, kemudian, yatubuna min qariib, kemudian mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Dalam waktu yang dekat. Nah, nah ini yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, tiba-tiba nyawa sudah di leher. Nah, sudah di situ masih bisa diterima enggak? Hah? Enggak. Baik. sudah terlambat, kan begitu. Baik. Jadi tadi Anda sudah artikan di sini bijahala ya. Nah, artikan dengan sebab kebodohan dia, kedunguan dia, ya, menjerumuskan dirinya dalam dosa itu dalam keadaan dia tahu bahwa itu dosa. Jadi al-jahala di sini ya bukan jahil dalam arti tidak tahu kalau itu haram karena itu ma'dzur. Sebenarnya akan dijelaskan nanti makna jahala di sini. Ya, kita akan baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, barakallahu fiikum.